إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال المؤلف رحمه الله سؤال السادس والثلاثين pertanyaan yang ke-36 begitu. Ma huwal iman? Apa itu iman? Sehingga kalau orang itu dia tahu definisi iman, dia bisa mengecek apakah dia sudah benar ketika mengaku sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman. Itu. Al-jawab, al-imanu qawlun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan, yakni ucapan yang disertai dengan perbuatan. Qawlul qalbi wal lisan, ucapan hati dan lisan. Wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih, dan perbuatan atau amalan hati, lisan dan anggota badan. Qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan ucapan lisan. Amalul qalbi wal lisan, amalan hati, perbuatan hati dan perbuatan lisan. Wal jawarih, dan jawarih, jawarih itu anggota badan. Wa yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu bisa bertambah, bisa ditambah dengan ketaatan. Wa yanqusu, tapi sebaliknya iman juga bisa berkurang. Bil ma'siyah, gara-gara maksiat atau karena kemaksiatan. Wayatafadalu ahluhu fihi. Wayatafadalu, yakni bertingkat-tingkat para pemilik keimanan tersebut padanya. Jadi tidak kemudian seseorang dia menyatakan iman dia seperti imannya para sahabat, iman dia seperti imannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni setara begitu, atau mengatakan iman dia setara dengan imannya Jibril, para malaikat. Nah, iman itu dia bertingkat-tingkat, berderajat. Yang mungkin agak membingungkan, qaulul qalbi, ucapan hati. Gitu kan? Ada ucapan hati, ada amalan hati. Kalau ucapan lisan, ya, amalan lisan, ya itu jelas. Qaulul qalbi wa amalul qalbi. Jadi qaulul qalbi, ucapan hati, itu maksudnya ikrar. Ikrar itu pengakuan hati, itu qaulul qalbi. Dia meyakini ya, Allah sebagai Rabb, sebagai ilah. Dia meyakini Allah memiliki al-asma wa sifat al-husna. Itu qaulul qalbi, ikrarnya, penetapannya atau pengakuan hati. Amalul qalbi, amalul qalbi itu harokahnya, harokahnya. Jadi gerak hati. Gerak itu tuh misalnya sabar, ya, tawakal, mahabbah, kecintaan hati itu kan ada dirasakan itu geraknya itu. Itu yang disebut dengan amal qalb. Jadi kalau qaulul qalbi itu ucapan hati itu maksudnya keyakinannya, penetapannya. Kalau amalul qalbi itu geraknya hati dengan dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ya. Ketika mendengar ayat Allah, semakin cinta dia kepada Allah, suka untuk mendengar kalam kalamullah, itu gerakan-gerakan hati yang bisa dirasakan. Nah, itu beda antara qaulul qalbi dan amalul qalbi. Inilah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sebagaimana dinukil Syekh Ahmad An-Najmi di sini, al-imanu i'tiqadun bil qalbi. Iman itu i'tiqad, keyakinan dengan hati, meyakini hatinya. Wa qaulun bil lisani, ucapan dengan lisannya. Wa amalun bil jawarihi, praktek dengan anggota badannya, amalan dengan anggota badannya. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil isyan. Ahlussunnah juga meyakini iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan juga bisa berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga ya, dari definisi ini, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang musyrikin Makkah ketika itu, mereka yakin bahwa pencipta mereka hanya Allah. Mereka yakin bahwa pemberi rezeki, pengatur segala urusan hanya Allah, yang bisa menyelamatkan itu hanya Allah, bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Yakin mereka, tapi tidak disertai dengan qaulun bil lisan. Mereka tidak menyertai keyakinan mereka tersebut dengan ucapan lisan mereka. Tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Keyakinan mereka tadi belum menjadikan mereka disebut mukmin, begitu maksudnya. Belum menjadikan mereka disebut mukmin. Oh, keyakinannya sama kok, muslimin juga meyakini Allah yang mengatur alam, Allah yang menciptakan seluruh alam, Allah yang memberi rezeki. Kamu sedikit Mekah juga yakin seperti itu. Kenapa kok tidak disamakan disebut mukmin, tetap disebut musyrik? Karena mereka tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Sebaliknya, kalau ada orang yang dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah dengan lisannya saja, tapi secara hatinya dia kufur, keyakinannya itu kufur, tidak yakin tentang rububiyah Allah, bahwa Allah pencipta, ada pencipta selain Allah, bahwa Allah yang satu-satunya berhak diibadahi, dimintai doa, maksudnya ditujukan doa kepadanya. Dia meyakini ada selain Allah yang bisa kita tujukan doa kepadanya, kita minta kepadanya. Tapi lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Maka yang seperti ini juga belum disebut mukmin. Belum disebut mukmin. Kenapa? Karena tidak cukup qaulun bil lisan, harus i'tiqadun bil qalbi. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, begitu, maka hatinya juga harus meyakini seperti itu. Kalau tidak, maka sama seperti kaum munafikin. Kalau tadi kebalikannya kan musyrikin, ya, yakin dengan hati tapi enggak mau mengucapkan syahadat. Nah, sekarang ini ada yang kebalikannya, mengucapkan syahadat tapi enggak meyakini dengan hati, hatinya menyembunyikan kekafiran, kufur kepada Allah. Itu seperti orang-orang munafikin ya, di Madinah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berhijrah ke Madinah. Jadi ketika Nabi SAW itu di Makkah, musyrikin yang dihadapi ya, yakin dengan hati tapi enggak mau mengucapkan. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, kebalikan, munafikin yang dihadapi, mengucapkan syahadat tapi tidak mau meyakini la ilaha illallah. Makanya ya, kalau kita ya, berdasarkan dalil Alkitab sunnah ya, jangan menjadi seperti orang-orang musyrikin, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Yakin tapi enggak mau mengucapkan, enggak mau mengucapkan dengan lisannya. Juga kita jangan seperti kaum munafikin, kan begitu. Jangan seperti kaum munafikin, mengucapkan syahadat tapi tidak meyakini dengan hatinya. Harus mengucapkan dan meyakini. Itu kalau seorang mukmin. Disebutkan pula wa yazidu bitta'ah. Yazidu bitta'ah. Iman itu nanti akan bisa bertambah dengan ketaatan. Makanya kalau di saat kita merasa ibadah kita kok kurang semangat ya, loyo lesu gitu, maka tambahi dengan perbuatan ketaatan yang mudah untuk dilakukan. Di saat kita merasa agak lesu imannya ya, itu cari perbuatan-perbuatan ketaatan yang kira-kira kita masih mudah untuk melakukannya. Misalnya sama si mudah untuk berzikir, berzikir saja pada Allah SWT, maka nanti akan imannya akan bertambah lagi, akan semangat lagi. Saya sukanya membaca Quran, baca Quran di saat lagi lesu itu tadi, baca Quran, nanti imannya akan tambahkan semangat lagi gitu. Aduh, saya baca Quran dan zikir juga lagi lesu ini, tapi kalau sedekah saya bisa, sedekah saja gitu. Karena dengan itu nanti akan menambah keimanan yang sedang lesu, sedang turun ini tadi. Di antara dalil bahwa iman itu bisa bertambah dibawakan oleh pensyarah di sini, Syekh An-Najmi rahimahullah, liyastaikina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imana. Itu deh. Wa yazdada alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu semakin bertambah imanan, keimanan mereka. Bagi tamyiznya wa yazdadul ladzina amanu imanan, apa sih yang bertambah? Iman mereka. Yazdad itu semakin bertambah, berarti yang namanya iman bisa bertambah. Yes. Kalau bisa bertambah berarti kebalikannya bisa berkurang. Di antara dalil berkurangnya iman adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absaruhum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, tidaklah berzina seorang yang berzina, saat berzina dia dalam kondisi mukmin, dia dalam kondisi imannya sempurna. Jadi ketika dia berzina itu imannya tidak sempurna, itu kurang. Wala yasrubul khamra, dan tidaklah meminum khamr hina yashrab, saat dia minum khamr bahwa mukmin dalam kondisi imannya sempurna, enggak sempurna, berarti ketika berbuat maksiat ini turun iman dia, sehingga dinafikan keimanan dari dirinya karena imannya tidak, iman yang tinggi turun dia. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min, dan tidaklah mencuri saat dia mencuri, yakni yasriqu sariqu, pencuri itu tidaklah mencuri dalam kondisi mukmin, dalam kondisi imannya sempurna. Dan tidaklah seseorang itu merampas, ya, satu rampasan yang sampai manusia melihat ke arahnya, ke apa yang dirampas itu. Saat dia merampasnya dalam kondisi mukmin. Nah. Jadi yang dimaksud dia tidak memiliki keimanan yang sempurna yang bisa mencegah dia dari zina. Ini yang disebutkan oleh Syekh. La imana lahu kamilun yarda'uhu mi'aniz zina. Dia tidak memiliki keimanan yang sempurna yang sampai menghalangi dia, ya, mencegah dia dari perbuatan zina. Nah, berarti menunjukkan, ya, bahwa ketika itu imannya turun. Ketika itu imannya turun. Nah, walaupun masih Islam, masih Muslim. Tapi juga hal-hal seperti ini jangan menjadikan seseorang kemudian meremehkan, naudzubillah, meremehkan dan menyepelekan dosa-dosa besar itu tadi. Karena siapa yang menjamin kalau setelah dia melakukan dosa besar kemudian dosanya diampuni? Siapa yang menjamin setelah dia melakukan dosa besar kemudian imannya bisa tinggi lagi? Siapa yang jamin? Tidak ada yang jamin. Dibawakan satu kisah oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Ad-Da'wa Dawa. Satu saat, ya, pasukan muslimin berjihad memerangi negeri kafir, orang-orang Nasoro ketika itu. Kemudian kemenangan berada di tangan kaum muslimin. Mulailah mereka menunjukkan syiar-syiar Islam di daerah itu, sholat berjamaah, masjid, adzan. Nah, kisahnya ada seorang yang termasuk orang yang berjihad. Bayangkan, termasuk orang yang berjihad. Dia dipasrahi tugas untuk adzan. Dan yang namanya adzan itu kan dia naik ke tempat yang lebih tinggi begitu. Tempat yang lebih tinggi. Harus dia melakukan adzan di situ. Nanti naik lagi tempat tinggi, adzan. Naik tempat tinggi. Ternyata qadarullah itu, dia itu menoleh, menengok, karena yang namanya tempat yang tinggi tentu akan bisa lihat rumah-rumah di sampingnya. Di sampingnya itu ada rumah Nasoro, rumah Nasrani, yang di situ ada seorang wanita yang berparas cantik gitu. Ketika dia menoleh gitu, hatinya terkena panah tersebut. Itu langsung, ya, dia turun, ya, dan hendak masuk ke area rumah orang Nasoro itu tadi. Masuk, lompat, ya, kemudian mengatakan, aku ingin menikahimu. Dia mengatakan, enggak bisa, kamu muslim. Saya tidak begitu, kata wanita itu. Dia Nasrani, ya, kamu muslim, enggak bisa. Dia tolak begitu. Tetap sih, gara-gara itu tadi, gara-gara parasnya itu tadi, dia tetap ngotot untuk menikahi seorang itu. Kemudian dipersyaratkan, boleh menikah, tapi kamu harus jadi Nasrani. Akhirnya, subhanallah, dia kalahkan imannya hanya gara-gara itu tadi. Dia kalahkan imannya gara-gara itu tadi. Kemudian dia murtad dari Islam dan menikahi wanita tersebut sampai memiliki anak. Sampai ketika kaum muslimin yang lain bertemu dengan orang tersebut, kenapa kamu ini fulan? Kamu orang yang berjihad bersama kami, bahkan kamu juga termasuk orang yang punya hafalan Al-Quran. Nasrullah Salamah gitu. Ternyata ketika ditanya, hafalan Quran dia itu hilang kecuali hanya satu ayat yang itu isinya mencela dirinya. Orang-orang yang lebih memilih kekufuran, lebih memilih dunia daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi, jangan pernah meremehkan dosa. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat. Namanya manusia, memang dia punya kelemahan. Ada saja kesalahan dia itu. Tetapi jangan diremehkan, segera-segera bertobat. Jadi segera menyadari ketika terjatuh dalam dosa itu, segera sadar diri, ya Allah, ini dosa, istighfar, taubat, perbanyak ketaatan, biar naik lagi imannya, biar gak tambah turun sampai nanti naudzubillah bisa hilang imannya. Sama kayak orang ini tadi. Hakikatnya, sehingga sekali lagi ya, jangan kemudian meremehkan dosa ketika membaca ya, hadis misalnya yang seperti ini. Ini sebenarnya menunjukkan tentang besarnya perbuatan tersebut, bukan justru kemudian memberikan apa namanya satu keyakinan dan satu harapan walaupun dia melakukan dosa dia tetap mukmin, santai saja, bukan begitu. Karena Nabi mengatakan apa? La yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Tidak dikatakan beriman sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Enggak dikatakan beriman di saat dia berzina. Tidak dikatakan beriman saat dia minum khamr. Ini kan ancamannya sebenarnya sangat besar. Jadi jangan difahami sebaliknya. Adapun amalul jawarih, ya, amalul jawarih, perbuatan dan praktek anggota badan, seperti misalnya sholat, sedekah, dan yang lain-lain, ya, maka ini semua yang dibebankan Allah kepada hambanya juga harus disertai dengan mewujudkan keimanan itu tadi, keyakinan yang benar. Kalau meminta berdoa hanya kepada Allah, jangan meminta berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Berdoa kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal itu adalah awal kekafiran yang terjadi di muka bumi. Berdoa kepada orang-orang saleh yang sudah mati, meminta mereka untuk menyampaikan doa kepada Allah, itu awal kesyirikan, awal kekafiran yang terjadi di muka bumi. Sering ini kita sampaikan, karena untuk mentanbih itu bukan sesuatu yang baru, bukan baru terjadi, bahkan awal pertama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuh 'ashratu qurun ya'buduna Allah wahdah. Antara Nabi Adam dan Nuh itu ada 10 generasi yang mereka semuanya beribadahnya kepada Allah, bertauhid. Sampai kemudian pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, Ada orang-orang soleh yang mereka suka untuk memperingatkan masyarakat untuk taat kepada Allah, menghindari maksiat kepada Allah gitu. Ini ketika mentafsirkan ayat di dalam surat Nuh, ucapan kaum musyrikin kaumnya Nabi Nuh mengatakan wala tadarunna waddan wala su'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasr. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan wad, su'a, yaghuth, ya'uq, nasr. Kata Ibnu Abbas itu nama-nama haula'i asma'ur rijalin sholihin min qaumi Nuh. Itu nama-nama orang-orang soleh di kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, di saat mereka mati, seperti kehilangan ini kaumnya itu. Biasanya ada orang yang mengingatkan, biasanya nanti ada nasihat, ada itu. Ini enggak ada nih, mati mereka. Au hasyaitanu ilaihim an yusibu fi majalisihim allati yajlisuna fiha ansaban. Tsumma sawwaru tilka suwar. Maka setan kemudian membisikkan kepada mereka untuk membuat petilasan, kalau bahasa kita. Ya sama enggak? Sama ya, petilasan gitu ya. Ini bekasnya gitu deh. Dulu itu dia biasa duduk di sini. Nah, itu kemudian dibangun kayak monumen peringatan. Kemudian mereka membuat patung-patung itu tadi, patung-patung dari orang-orang soleh itu tadi. Falamahalaka haula wa nusyal ilm ubidat. Maka ketika generasi pembuatnya ini mati, kemudian datang generasi berikutnya, ubidat, mereka diibadahi, dijadikan sebagai perantara doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kesirikan dengan menjadikan orang-orang soleh yang sudah mati sebagai perantara doa kepada Allah, itu sudah zaman dulu. Sudah sejak zamannya Nabi Nuh AS, bahkan awal kesirikan. Sekali lagi, awal kesirikan yang muncul di muka bumi. Sekali lagi, yang namanya iman ya, itu harus dikumpulkan tiga hal: mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, kemudian mempraktekkan dengan anggota badan. Banyak-banyak kita konsentrasi pada tiga hal ini tadi. Ucapan lisan sudah, pengakuan dengan hati sudah, praktek anggota badan ini yang terus-menerus untuk kita usahakan. Nah, ini tentang masalah iman. Karena terkadang ada sebagian orang, wah, ngapain sih pengajian iman saja dibahas? Pengajian itu, iman itu dibahas. Iman itu apa? Nah, kalau tidak tahu tentang iman secara benar, maka bagaimana kita bisa membenarkan iman kita? Imanmu sudah benar belum? Ya dilihat nanti. Saya sudah sholat, sudah zakat. Iya, itu amal berjawari. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh dan lain-lain ya. Itu kan yang amal berjawari tadi, mengamalkan dengan anggota badan. Saya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Iya, kamu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ternyata di tangannya terlihat dia pakai jimat. Dia pakai jimat. Wah, kalau seperti ini berarti belum bisa kamu itu disebut seorang mukmin yang sejati. Belum mukmin beneran ini karena masih pakai jimat. Ini kesyirikan. Masih ada akidah i'tiqad di hatimu, masih ada keyakinan di hatimu yang itu menyelisih la ilaha illallah yang kamu ucapkan. Untuk membuka pembicaraan kepada mereka, terkadang kita dengan Al-Fatihah saja untuk menjelaskan itu. Dengan ayat apa kira-kira? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu kan harusnya di belakang, tapi ini didebankan. Kalau secara bahasa itu asli tempatnya itu dia di belakang. Na'buduka wa nasta'inuka. Tapi ka-nya itu didepankan. Jadi iya ka na'budu. Menunjukkan apa? Menunjukkan hanya kepada Allah saja kita itu na'bud. Kita itu beribadah. Nabi SAW mengatakan adu'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti kalau ibadahnya kepada Allah, doa juga hanya kepada Allah saja. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Itu. Jangan kepada jimat. Paham ya? Jadi kalau membukakan mereka, lah ini pemahaman siapa ini? Kadang orang itu kan taunya kalau membawa sesuatu yang beda dengan yang dia yakini itu berarti aliran lain. Ini aliran mana ini? Ya, kelompok mana ini? Kalau di sebagian tempat dikatakan rombongan mana ini? Ya, kita hanya membawakan ayat, membawakan hadis Nabi SAW. Rombongannya Rasulullah SAW. Nah, wahagam. Jadi dibuka saja untuk menyadarkan mereka tentang ayat yang terus-menerus mereka baca tiap hari. Al-Fatihah sih. Sholat kan baca terus. Ini loh, kamu tuh baca Al-Fatihah. Kamu tuh baca iya karena budu, iya karena setain. Maka ya jangan pakai jimat. Bagaimana seseorang menyatakan hanya berdoa kepada Allah, tapi praktiknya dia berdoa kepada jimatnya. Menggantungkan tawakalnya kepada jimat. Jimat itu macam-macam ya. Jimat itu macam-macam bentuknya. Dan jangan dianggap remeh. Bisa saja dengan jimat itu dia jadi murtad, keluar dari Islam. Ada dua kemungkinan dan dua-duanya itu jelek semua. Kemungkinan yang pertama itu syirik asghar. Yang namanya syirik asghar tetap lebih besar dosanya dibandingkan dosa besar yang lain. Dibandingkan minum khamr. Dibandingkan minum khamr ya, mencuri, ini jimat ini lebih besar dosanya. Tapi siapa yang nyadari kayak gini? Kapan dia dikatakan syirik asghar? Di saat dia menyatakan bahwa jimatnya ini hanya perantara. Jimat itu hanya perantaranya saja. Ya, ini, dengan ini nanti Allah akan bisa lebih mengabulkan. Kapan dia dikatakan jimatnya syirik akbar? Ketika dia menyatakan bahwa memang jimatnya itu yang menentukan selamat dan tidaknya dia. Apakah kita harus bertanya? Nah sekarang, apakah harus bertanya? Syekh Ahmad An-Najmi di dalam Syarhul Mujazul Muwahhad, ketika mensyarah kitab Tauhid itu menyatakan akan ketahuan si pemakai jimat itu terjatuh syirik akbar atau asghar itu di saat jimatnya ketinggalan. Ketinggalan di rumah misalnya. Kalau dengan ketinggalan di rumah itu dia menjadi gusar, panik, aduh, gelangnya ketinggalan misalnya, atau apalagi misalnya jimat, sabuknya ketinggalan, apalagi kalungnya ketinggalan misalnya, kok menjadi gusar seperti ini, merasa nanti bakal celaka ini, jimatnya ketinggalan ini celaka ini. Ini kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah syirik akbar. Syirik akbar. Kalau sampai seperti itu. Karena yang syirik asghar tadi dia mau pakai atau mau tidak itu ya. Dia enggak terpengaruh hatinya gitu. Maksudnya dia ketinggalan itu enggak terpengaruh hatinya, itu hanya perantara. Itu pun syirik asghar. Paham ya? Itu pun syirik asghar. Kalau sampai gusar panik ya, merasakan celaka karena jimatnya ketinggalan begitu atau jimatnya hilang, waduh. Ciloko gitu. Apa sundanya ciloko? Cilaka. Nah, cilaka. Ini syirik akbar. Alhamdulillah. Ya sekarang Subhanallah. Kita benar-benar khawatir tuh, kalau masyarakat kaum muslimin yang kita khawatirkan. Karena seolah mereka seperti itu, mau buka usaha saja mesti harus ke dukun. Saya mau buka toko ini, oh ini saya punya alamat yang tokcer, manjur itu. Di mana? Di sana. Saya punya alamat orang pinter. Sama istilahnya, wong pinter, pinter sirik. Nah, kata. Subhanallah, ya. Istilah-istilah yang seharusnya itu baik tapi digunakan untuk perkara yang batil. Banyak-banyak sehingga kita itu menilai, mengintrospeksi iman kita. Karena kata Nabi SAW, innal imana layakhlaqu kama yakhlaqu ats-tsaub. Iman itu bisa usang seperti usangnya pakaian. Jadi butuh di refresh, butuh disegarkan lagi. Innal imana layakhlaqu kama yakhlaqu ats-tsaub. Sesungguhnya iman itu bisa usang seperti atau sebagaimana usangnya pakaian. Fas'alullaha an yujaddida imanakum, kata Nabi SAW, maka mintalah kepada Allah untuk menyegarkan kembali iman kalian. Sehingga kalau doanya itu Allahumma jaddid imani, Allahumma ya Allah jaddid, jaddid biar jadi jaddid gitu. Biar baru lagi, biar segar lagi. Ya Allah segarkanlah imanku, perbaikilah imanku. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.